Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنفتين عزكم الله merupakan keinginan setiap insan, dan itu adalah keinginan seorang muslim, ialah ingin mendapatkan kehidupan yang bahagia, baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ini adalah cita-cita setiap orang, cita-cita setiap insan mengharapkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Oleh karena itu, khonafidina azzakumullah, kita melihat umat manusia secara umumnya, mereka berupaya dengan segala macam cara untuk mendapatkan yang namanya sebuah kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan beragam cara, beragam upaya mereka lakukan. Sehingga dengan demikian, khonafitin azakumullah, niatan datang ke sini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, mengharapkan keridhaannya dari Allah semata, dan menambah wawasan keilmuan agama untuk difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwan fillah azakumullah, termasuk daripada usul Islam, prinsip-prinsip dasar-dasar kaidah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dan yang diamalkan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, serta para tabi'in wa atba'i tabi'in, juga para ulama kaum muslimin setelah mereka sepanjang masa, di setiap tempat, di setiap generasi. Dan ini menjadi aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, yaitu prinsip al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Prinsip memerintahkan kebaikan kepada kaum muslimin dan mencegah, menghalangi, melarang dari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada umat manusia. Yang kemudian dikenal di kalangan para ulama dengan usul atau dengan prinsip, dengan kaidah al-wala'u wal-bara'. Al-wala' mengandung makna loyalitas, kecintaan. Al-bara' mengandung makna berlepas diri dan meninggalkan kemungkaran tadi. Yang kemudian dikenal pula di kalangan para mutaakhirin dengan sebutan al-ardu waraddu. Al-ardu mengandung makna pemaparan, memaparkan prinsip-prinsip kebaikan-kebaikan Islam, kebaikan-kebaikan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam dan juga pada umat para umumnya. Waraddu mengandung makna membantah, mengcounter berbagai macam pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengannya. Mengcounter banyak kelompok-kelompok, paham-paham kelompok atau sekte-sekte yang menyelisihinya. Juga bahkan pihak-pihak tertentu, orang-orang tertentu yang menyelisihinya. Araddu alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyelisih tersebut. Yang dikenal di kalangan para ulama muhaddithin, dikenal di kalangan para ulama ahli hadis dengan sebutan al-jarh wa ta'til. Al-jarh mengandung makna mengkritik para perawi-perawi hadis, mengkritik para syuhud, saksi-saksi hadis, dan juga saksi-saksi dalam mahkamah kehakiman. At-ta'dil mengandung makna pujian, menyanjung, menyebut kebaikan-kebaikan para perawi-perawi tadi atau para syuhud, saksi-saksi tadi dalam mahkamah atau pengadilan. Ini nama-nama lain dari prinsip Islam yang sangat mulia yang bernama al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Prinsip ini hormatina azakumullah dalam Islam merupakan kewajiban, dan kewajibannya itu ialah fardu kifayah. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, hendaklah ada dari kalian wahai kaum muslimin suatu umat yad'una ilal khair, yang mendakwahkan kebaikan kepada segenap umat manusia. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mereka melakukan prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104 insyaallah. Ayat ini sangat jelas, ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin yang saya hormati, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban agama, perintah dari Allah. Wal takun juga menunjukkan ikhwan fillah a'azzakumullah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan asbabul falah, sebab diraihnya sebuah kebahagiaan, sebuah kejayaan, sebuah keberuntungan di dunia ini ataupun di akhirat nanti, untuk pribadi orang yang berbuat atau untuk masyarakatnya. Asbabul falah, kepingin bahagia, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kepingin sengsara, hancurkan prinsip ini. Wahatara. Sebuah masyarakat kepingin baik, tegakkan di tengah-tengah mereka prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Dan ciri-ciri masyarakat yang bejat, bangsa dan negara yang rusak, kalau tidak ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi wa anil munkar. Disebutkan dalam ayat yang lain, khurafatina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dengan prinsip inilah, prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar,

ya supaya anda ngerti gitu loh. Nah, ternyata enggak ada persyaratannya ya. Nanti seperti ini. Nah, gitu ya. Kira-kira ada enggak sih yang ngomong kayak gitu? Hah? Entah ya. Ini giveaway. Veteran ini. Hah? Ada enggak yang punya komentar seperti itu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Ada. Siapa? Saya kan tanya kantor. Ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu? Harus ulama yang mengingkari kemungkaran itu. Kalau permasalahan lain kita itu munculnya untuk masalah dakwah-dakwah sekarang ini. Tapi untuk permasalahan dan tapi beda. Ada juga. Bukannya apa ya kan beberapa satu kalau becaknya sekarang. Juga bedanya jazakallah khair oleh marifik. Ada masyarakat di kawal mungkar jazakallah khair. Enggak ya saya tanyakan, ada apa enggak orang yang punya komentar kayak gitu itu. Komentarnya apa? Ya namanya mengingkari kemungkar harus ulama ya. Hah? Ada yang ngomong kayak gitu ya. Benar dia bilang ada. Saya tanya siapa sih ngomong kayak gitu ini. Eh? Oh enggak ada. Nah, kalau enggak ada yang ngomong, maksud saya ngomong kayak gitu. Berarti mengada-ngada kalau gitu. Allah musta'an. Saya kepengen lihat wajah-wajah veteran lama ini. Sebentar. Nongol. Di mukanya ditegakkan semua. Ini kalau orang-orang baru enggak ngerti ini. Mesti harus orang-orang veteran lama ini baru ngerti dia. Ada apa enggak ini ngomong kayak gini. Udah, nanti ya. Aja, siapa itu? Galai aja bernama ya. Jadi ya, jadi ada ya. Satu dua orang atau berapa orang? Allah ibarifik. Ada ya, Pak? Nah, ada. Tapi nanti ada penyebutannya ya. Nah, ini ada, saya tunda insya Allah pada pembahasan yang lainnya terkait dengan pihak-pihak yang mau meruntuhkan prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Tunggu saatnya. Tekan ya, tunggu saatnya. Ini muka di madu aja, biar sejuk. Nanti kalau cakap siang, kita bikinnya panas, gitu ya. Allah ada, insya Allah ada. Nah, khulasatnya karena mintina asyhadulillah, bahwasanya kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar itu dipundak setiap orang, dengan riwayat ini, dengan ketentuan dia mengilmui, mengetahui kemungkaran tersebut, ngerti ini kemungkaran. Adapun yang namanya fatwa, memberikan fatwa ini halal, ini haram, ini begini itu para ulama dan orang-orang yang memiliki ilmu tentangnya. Tukang becak enggak boleh jadi mufti. Paham ya? Orang yang cangkruan di permukaan jalan kalau nanti fatwa, gimana pendapat Anda tentang si fulan? Nah, apa ya? Wis gampanglah, harus sinawis. Enggak bisa ya, akhi. Harus dari kalangan para ulama. Dari kalangan para thullabul ilm mutamakkinin fil ilm yang mumpuni keilmuannya, dari kalangan para du'at ila Allah yang mengetahui seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Bedakan ya ikhwan. Apa? Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah. Di dalam hadis tadi. Hadis yang saya bawakan dari man ra'a minkum munkaran. Juga menunjukkan ikhwan fillah na'azakumullah bahwasanya yang diingkari itu ialah jami'ul munkarat, semua yang namanya perkara mungkar. Sebab dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kata-kata mungkar dengan bentuk isim nakirah, man ra'a minkum mungkaran, kata-kata mungkaran itu isim nakirah, tandanya ialah tanwin. Kemudian isim nakironya itu jatuh setelah konteks persyaratan man ro'a

gelar yang amat sangat panas kalau seandainya disampaikan di zaman sekarang ini. Kesannya dia sekarang terkelompok begitu kamu katakan. Mereka kelompok ini anjing-anjing neraka. Se ganteng bahasa Indonesia ya. Coba lagi bahasa Jawa. Hah? Wah, itu kupingnya orang yang mendengarkan itu langsung keret-keret itu mungkin. Wah, berasap kupingnya mereka ini. Tembus bolong itu kupingnya mereka ya. Ini yang mengucapkan siapa ya? Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil ini namanya hujjah. Langsung disebut kelompok mereka khas itu dengan kila benar. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya lagi. Beliau mensifati mereka dengan sebutan syarru qatla tahta dinis sama wa khairu qatla man qatalu. Orang-orang khawarij itu sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolongnya langit. Sejelek-jelek orang yang terbunuh. Dan yang terbaik, orang-orang yang terbunuh yang terbaik ialah yang justru dibunuh oleh orang khawarij itu. Mas, jadi kalau kamu sampai terbunuh oleh orang khawarij, itu keistimewaan untuk Anda. Anda itu orang terbaik. Tapi yang bunuh orang yang terjelek. Dengan kata-kata serupa tenang. Dengan kata syar, ya. Wah, luar biasa bahasanya. Para Rasul dalam riwayat yang ketiga menyatakan, lain adrabtuhum la'aktulannahum qatla'at. Kalau seandainya aku, kata Rasul, yang menjumpai orang-orang khawarij ini, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhannya kaum 'Ad. Sangat. Urusannya apa ini? Main pedang. Ini penguasa ya. Urusan pedang-pedangan ini penguasa urusannya. Tapi yang kita inginkan sekarang ya, kawan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan upaya nahi mungkar, melarang dari yang namanya kemungkaran dalam bentuk penyebutan sebuah kelompok. Boleh. Betul ya? Apalagi dengan hadis yang lainnya lagi yang dihasankan sebagian ulama, diabadikan sama yang lain. Beliau langsung menyebutkan namanya, yaitu kelompok Qadariyah. Beliau mengatakan al-Qadariyah itu majusu hadihil ummah. Kelompok Qadariyah yang menentang takdir itu ialah majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk. Wa innatu fala tusayyi'uhum. Kalau mereka yang mati jangan kamu antar jenazahnya. Langsung nyebut al-Qadariyah sebuah kelompok. Tanya dengan Anda apa namanya berpegangan dengan sebagian ulama yang menghasankan riwayat ini, berarti hadis ini dalil untuk menunjukkan bolehnya ingkarul mungkar nahi mungkar dengan menyebut langsung kelompoknya. Sudah? Sehingga menunjukkan tidak semata-mata tindakan yang diingkari, orang pun juga diingkari. Tentunya dalam hadis nasakunillah, dalil-dalil yang lain pun juga menunjukkan bolehnya mengingkari kemungkaran itu langsung dengan menyebutkan namanya, namanya dengan person, tunjuk hidungnya, hidungnya nggak mau ya tunjuk kupingnya, langsung tunjuk mulut orangnya. Ini juga berlaku untuk orang kafir, juga berlaku untuk kaum muslimin yang jatuh dalam kemungkaran. Ya, gitu kan ya. Nah, sekarang contoh yang untuk orang kafir. Dalil yang disebutkan, dalil yang menunjukkan bahwasanya juga diingkari sebuah kemungkaran langsung menyebut orangnya. Orang kafir. Nah, ini paling gampang orang kafir ya. Itulah secara umum. Masalah pengingkaran tentang ahli kitab, kemungkaran secara umum pengingkaran pada kaum munafikin itu secara umum selesai. Kalau mau diri kafir ya coba, tapi saya hanya bawakan beberapa contoh-contoh saja sebagai dalil. Secara umum boleh, baik yang untuk kafirnya, yang musliminnya, yang munafikinya, semuanya boleh secara umum. Nah, khusus nyebut jenenge wong, langsung nyebut namanya orang dari kalangan orang kafir saja. Ya, Allah Ustaz, gampang kafir itu. Hah? Firaun. begitu. Diingkari Firaunnya. Nah, lawan kata lain. Dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Firaun, langsung sebutkan Firaunnya, nama orang atau gelarnya dia, yang penting tertuju pada orang tertentu. Firaun kena yakin. Orang sudah ngerti yang namanya Firaun. Yang lain, selain Firaun. Hah? Loh, gak ngerti. Ayat, sebuah ayat yang membawakan ayat atau yang penting dalil lah. Ayat atau hadis yang menunjukkan diingkarinya seseorang yang tertentu. Nah, yang itu harus ikut mikir ya, gak mikir lah anak yang capek lah. Mana anda? Si. Anda ya, yang sendirian. Abu Lahab. Masya Allah, Abu Lahab. Yakin disebutkan namanya langsung? Ya. Disebut apa itu? Al-Lahab. Ibunya. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Disebutkan langsung dengan namanya Abu Lahab. Yes. Ini untuk siapa ini? Orang kafir. Untuk yang kaum muslimin. Ini yang paling penting. Orang kafir semuanya sepakat. Yang muslim belum kafir, sebutkan langsung orangnya. Layari. Dalilnya mana? Iya. Anda mengingkari orang tersebut yang jatuh dalam kemungkaran, nunjuk langsung hidungnya atau kupingnya atau kepalanya. Iya mana? Aywa, labas. Allah Farihi. Di sini kenaltina asyakumullah. Oh, dirinci. Artinya penyebutan dalilnya. Sebab yang satu ini yang banyak enggak diterima oleh banyak pihak. Gitu loh. Kehidia akhirnya menyebutkan nama orang. Mereka itu masih muslim. Hormati harga dirinya. Jangan kamu jatuhkan martabatnya. Ilahir. Dalilnya banyak. Saya bawakan ya. Satu. Untuk orang-orang yang dikenal jeleknya. Hadis yang saya bawakan tadi tentang khawarij tadi itu. Kan begitu kan? Disebutkan dalam riwayat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagikan harta Hunain, terhadap orang Hunain, tiba-tiba datang seseorang yang mukanya itu pucat, batuknya ngapal, yang hitam kita yang gitu ya kan, matanya cekung, kemudian digambarkan orang yang betul-betul sangat kusut masih karena banyak ibadahnya. Disebutkan oleh sebagian ulama namanya Abdul Khawaisir al-Tamimi an-Najdi, langsung datang kepada Rasul mengatakan, ya Muhammad iqdil fa innaka la ta'dil inna hadhihi qismatun la yuradu biha wajhullah. Hei Muhammad, adil kamu gak adil. Ini pembagian yang tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Rasulullah begini kan ya kan. Nyebutnya bukan Rasulullah atau Nabiullah. Nyebut namanya. Hei Muhammad. Adil. Allah al-Musta'an. Ada ya kan. Maka Rasulullah marah mengatakan, man adil illa makun adil. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku gak adil. Kemudian dia pergi. Ketika dia balik itu, Rasulullah SAW langsung berkata di hadapan para sahabat yang ada waktu itu, nunjuk langsung tengkuknya orang tadi. Tapi belok begitu langsung tunjuk tengkuknya, iru gak kena burine iru. Belok katakan saya kerucu mendik dihada, langsung dengan kata-kata hada isyarat dekat. Saya kerucu mendik dihada kaumun ila akhir hati. Akan keluar nanti dari sulbinya orang ini suatu kaum yang sebenarnya dari sifatnya. Langsung hada iki lho wonge. Ini lho orangnya. Masih dekat. Rasul sangat tahu siapa dia. Tak tunjuk tengkuknya sama Rasul. Itu orang satu ya hati. Person. Oh tidak. Person. Juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tafaqna alaihi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat saya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kedatangan seorang tamu. Disebutkan dalam keterangannya para ulama, orang ini termasuk kaum munafikin. Maka Rasul mengatakan izan lahu bi'sa akhul ashirah, artinya beliau izinkan dia, ini orang yang jelek pergaulannya. Langsung kira banyak Aisyah itu ngomong gitu. Ketika diizinkan, beliau mengajak bicara dia dengan baik, dengan santun, dengan lembut, dirilakan hatinya. Bila akhir hadis ini juga demikian ya kawan. Satu orang langsung beliau kritik, beliau ingkari kemungkaran dia. Bisa'ahul asyirah. Begitu. Paham ya persoalan. Dari yang lainnya lagi, terkait dengan kisahnya Fatimah binti Qais radhiyallahu ta'ala anha. Dia ini habis ditalak, talak bain sama suaminya. Dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan kepingin zuat. Perempuannya berdoa, gak sabar ya, talak bain ya, repot urusan ini eh? Kepingin zuat. Maka Rasul mengatakan, kalau kamu sudah selesai masa iddah, beritahu aku. Sesama Saidah, dia melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan wa Aba Jahmin khatabani. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan, sesungguhnya Muawiyah dan Abu Jahm mengkhitbah aku, meminang aku, kira-kira apa ini? Saya nikah dengan siapa ya Rasul? Perhatikan ya kawan. Di sini Rasul menyebutkan kemungkaran pada diri seseorang yang dia bukan kaum munafikin, bukan orang yang jahat, justru dari kalangan para sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, amma Muawiyah fasuhlukun lama lalahu. Kalau Muawiyah uang kere, gak punya duit, gak punya harta. Wa amma Abu Jahmin fala yad'u al-'asa 'ala 'atiqihi an 'atiqihi. Tabaqal Abu Jahm, ini orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, kana darraban lin-nisa, suka mukul perempuan. Ini tafsir yang paling sahih. Ada lagi yang mengatakan terlalu banyak safar. Tapi yang pertama tadi. Langsung nunjuk orang, sebutkan langsung Muawiyah begini-begini, Abu Jahm begini-begini. Padahal ya ikhwan, mereka itu bukan kaum munafikin, bukan orang yang masuk dalam sekte tertentu, kelompok tertentu, bukan buat dari kalangan orang fasikin atau orang yang zalimin atau orang yang banyak dosanya. Lah, para sahabat yang mulia, langsung ada perkara jelek yang ada pada dia diingkari langsung persoalannya sama Rasul terkait dengan fatwa yang diminta oleh Fatimah. Cuma ada kan walakin ingkihi Usama, kamu nikah dengan si Usama aja, Usama bin Zaid, hibur Rasulullah SAW. Masya Allah, para sahabat juga yang tadi sebutkan sama aku tadi. Tamam, ketika Rasul SAW menegur sahabat Mu'ad, kisahnya secara ringkas dan makna bahwasanya Mu'ad bin Jabal kanalatina azakumullah, beliau ini salat isya bersama Rasul, berjamaah salat isya bersama Rasul. Sepulang dari jamaah isya bersama Rasul dan para sahabatnya, beliau pulang ke keluarganya di kabilahnya, desanya lah. Sampai di sana beliau mengimami kaumnya salat isya. Dengan perkiraan waktu kan sudah berselang beberapa lama dari waktu isya. Sebab sahabat Mu'ad sudah jamaah isya terlebih dahulu dalam Rasulullah SAW, kemudian pergi ke tempat kabilahnya, kemudian ngimami jamaah isya dengan kaumnya. Wah, subhanallah ya ikhwan, sudah nunggu-nunggu waktu lama sekali gak datang, waktu isya nya juga agak molor. sahabat Mu'ad mengimami mereka membaca surat Al-Baqarah. Ya kemudian seayat dua ayat genap panjang, saya dikatakan khatam Al-Baqarahnya ya. Isya ini akhirnya seseorang yang kemudian tidak betah mundur, kemudian dia meneruskan salat sendiri dan salam sendiri. Kasusnya orang ini orang ini pun langsung melapor kepada Rasulullah SAW, melapor kejadian sesungguhnya. Maka Rasulullah memanggil sahabat Mu'ad dan menegur sahabat Mu'ad dengan langsung menyebut namanya. Afatanun anta ya Mu'ad, apakah engkau ini mau membuat fitnah wahai sahabat Mu'ad? Terasa. Kalau kamu salah, kamu peringan. Di belakang kamu ada orang yang sakit, ada orang anak kecil, ada yang punya hajar, ada yang punya begini. Baca ala taqa hadithul rasyia sabi hisma rupiqala ala atas misalnya. Terasa. Langsung diingkari dengan menyebut namanya. Afatanun anta ya Mu'ad, apakah itu ada fitnah ya Mu'ad? Lain ya Mu'ad. Bagaimana anak itu na'azakumullah, beliau sampai pada tingkat memboikot, menghajar sebagian sahabatnya yang beliau khawatirkan. Baru khawatir, belum sungguhnya. Yang beliau khawatirkan terjangkit penyakit nifaq. Itu kisah as-salatah, kisah tiga orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk tanpa uzur. Tiga orang ini disingkat oleh para ulama dengan sebutan Makkah. Mim, Kaf, Ha. Mim, Murrah ibn Rabi', Kaf itu Ka'ab bin Malik, Ha, Hilal ibn Abi Umayyah. Tiga orang ini disingkat dengan Makkah. Itu supaya gampang ngapalnya. Mim, Murrah ibn Rabi', Kaf, Ka'ab bin Malik, Ha, Hilal bin Umayyah. Sehingga bin Umayyah atau ibnu Abi Umayyah, Hilal namanya. Tiga. Walau kisah ma'ruf, kisahnya sangat ma'ruf, masyhur, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menghajar, memboikot tiga orang ini langsung dengan personnya Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi', dan Hilal. Person, semua sahabat tahu. Diboikot, tidak didekati, enggak diajak bicara. Dia salam, enggak dijawab salamnya. Enggak dikasih salam. Bayangkan, kan? Rasul dan seluruh para sahabatnya berbuat demikian. Bukan sehari dua hari, tapi sampai disebutkan 50 hari, 50 malam sampai turunnya ayat yang menjelaskan bebasnya mereka dari sifat kemunafikan, diterima taubatnya oleh Allah. Si Rasul melakukan tindakan pemboikotan itu dikarenakan baru khawatir, kekhawatiran orang ini terjatuh dalam kemunafikan. Baru khawatir, belum jelas. Memang pemboikotannya itu yang tidak didekati, nggak mau diajak bicara, dia bicara tinggal, nggak dikasih salam, salam nggak dijawab salamnya, nggak dikasih senyum wala apa. Sampai sebutkan ketika itu sahabat Ka'ab bin Malik keluar rumah di pasarnya kaum muslimin, ada surat dari Raja Ghassan untuk Ka'ab bin Malik. Dia bertanya mana yang namanya Ka'ab bin Malik itu, gak ada yang ngomong, hanya nunjuk isyarat gak ngomong, itu loh, enggak cukup dengan isyarat tangan, sampai seperti itu. Sayangkan apa, kemudian dikarenakan wahyunya telah turun, berapa nambah lagi pemboikotannya itu. Istrinya enggak boleh dekat-dekat. Hah? Sparempal menyediakan makan tinggal, tinggal minum tinggal. Enggak boleh dekat-dekat. Hah? Sampai pada tingkat istri-istri mereka suruh mulangkan ke orang tuanya. Katanya Ka'ab bin Malik, saya ceraikan atau bagaimana? Kata utusannya Rasul, yang penting Rasul mengatakan suruh pulang. Ya. Kalau Ka'ab bin Malik pada istrinya, pulang kamu ke orang tuamu. Sementara yang dua mengadakan apa namanya negosiasi supaya dikasih keringanan, soalnya wis tuwek-tuwek ini, Murrah bin Rabi' sudah tua, Hilal juga sudah tua, minta izin istrinya supaya ngopeni dia. Kalau Ka'ab bin Malik masih muda ya, diizinkan sama Rasul. sekedar untuk ngopeni saja, enggak boleh dekat-dekat. Istrinya sendiri jangan dekat-dekat. Keluarganya Ka'ab akhirnya mengelobi Ka'ab, mulia kamu juga ikut apa namanya minta dispensasi buat Rasul. Ka'ab mengatakan enggak, silakan dia pergi. Itu selama 50 hari 50 malam ya ikhwan. Ayah, apa rasanya satu desa, satu masyarakat memboikot kamu, gak ngajak ngomong kamu, gak ngasih salam kamu, kamu salam gak jawab salamnya bojomu itu loh, istrimu sendiri yang biasanya satu kamar sama kamu, satu ranjang sama kamu, dan jangan teruskan itu juga ikut-ikutan memboikot kamu, anak-anak kamu memboikot kamu, bapakmu memboikot kamu, keluarga kamu memboikot kamu. Lah ya apa rasanya kan? Sudah terlatih mending mati ya ini gimana deh? Sama masyarakat ya kan, beserta dengan tokohnya luar biasa. Itu turun ayat menerangkan bebasan mereka dari kemunafikan, baru kemudian kembali normal lagi dikarenakan terima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu person langsung, bukan sekedar personnya langsung ke Abin Malik, Murad bin Rabi'ah dan Hilal bin Nabi Umayyah. Siapa boleh ya akhi, diizinkan itu, diperbolehkan ya akhi, ingkar munkar itu tidak hanya pada tindakannya saja tetapi orangnya pun disebutkan. Dari sekian banyak dalil-dalil yang ada ini, Ikhwanakutina Azzaikumullah, menunjukkan ucapan sebagian mereka yang mengatakan tamam, ingkar munkar wala tahdimus syakhs, atau bihadal makna, ingkari kemungkarannya, tapi kamu jangan menghancurkan orangnya. Ini omongan yang melanggar dan bertentangan dengan sekian banyak dalil-dalil yang dibawakan tadi dari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Tahu mana yang mengatakan itu? Kamu ingkari kemungkarannya saja, orangnya jangan, jangan kamu jatuhkan martabatnya orang. Begitu sahih wala tuhadim, gitu maksudnya. Benarkan kesalahannya, orangnya jangan kamu hancurkan. Allahu musta'an. Bertentangan sangat jelas, jelas dengan omongan tadi. Kita katakan yang diingkari bukan cuma tindakan dia tok mas, tapi yang diingkari pun juga orangnya. Kalau memang ada kemaslahatan menyebut orang tadi, sebutkan. Dan itu bukan upaya penghancuran martabatnya dia, justru menyelamatkan dia dari kebinasaan. Itu fungsinya nahi mungkar. Kalau gak diingkari, binasa orang ini. Gak diingkari, dihukum orang ini. Yang menghukum bukan kita orang, Allah tabaraka wa ta'ala yang hukum dia nanti dengan iqabnya, dengan azabnya. Ini orang mau menyelamatkan, bukan mau menghancurkan orang lain. Ada gak yang mau seperti ini? Ada, tokoh-tokohnya mereka yang paling terkenal seperti Al-Mis'ari, Al-Maghrawi, dan yang terakhir Abul Hasan Al-Ma'ridi, yang dikatakan mubtadi umbal oleh masyaikh yang ada. Fallahu musta'an. Ini pun juga ternyata diadopsi oleh tadi itu yang lepep namanya dia atau Ligi tadi. Fallahu musta'an. Hikratul ikhwan. Jadi paham ya? Mudah warah bisa muka dimayakan. Fa'alanda ini. Jadi paham insya Allah ya? Bisa dipaham. Adapun cara pengingkaran kepada kemungkaran dengan tiga tadi, dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, kalau nggak mampu dengan hati. Allah barik. Dengan riwayat yang saya bawakan tadi, falu kayyiru biyadih fa'ilam yastati'u bilisanih fa'ilam yastati'u fabiqalbih wa dhalika ab'aful iman. Selesai? Paham ini? Paham ini ya? Dan ini mencakup semua nama-nama yang tak bawakan tadi ya kan? Entah kamu katakan amar ma'ruf nahi munkar, entah kamu katakan jarah wa ta'dil, entah kamu katakan al-wala wal bara, entah kamu katakan apa namanya al-'ard wa radd, entah kamu katakan apa saja, semua nama tadi sama hakikatnya, dalilnya juga sama dengan apa yang saya bawakan tadi. Allahul musta'an. Kalau antum khanatina azakumullah memahami prinsip yang dibawakan tadi, entah tak sebutkan duluan supaya antum tuh ngerti gitu loh. Selanjutnya kita bikin sesuatu yang agak memerah gitu, makanya pakai baju merah sekarang ya. Ini penuh makna baju ini ya. Kalau anda memahami karena tina azakumullah prinsip yang tadi itu, maka ketahuilah di antara kemungkaran-kemungkaran yang sedang marak menjamur dan amat sangat membahayakan kondisi umat ialah ke sebuah kemungkaran yang diistilahkan dengan kebid'ah. Terus banyak ya kawan ya, syirik ya iya, kufur ya iya, kemaksiatan ya iya, ini semuanya banyak tak pembahasannya. Sekarang kita mengkerucut di antara yang paling berbahaya ialah kebid'ahan. Bid'ah yang sangat marak menjamur merata di kalangan masyarakat kita kaum muslimin dulu dan sekarangnya amat sangat membahayakan, itu ialah bid'atul i'tiqad atau bid'atun fil fikrah, kebid'ahan dalam perkara i'tiqad, keyakinan seseorang, dan kebid'ahan dalam bentuk pemikiran fikrahnya orang, sangat membahayakan. Dikatakan sangat membahayakan ifanatin azakumullah, dikatakan memang yang namanya sebuah kebid'ahan itu kalau sudah masuk pada i'tiqadnya seseorang, dia meyakininya sebagai perkara yang hak, sudah masuk pada fikrahnya pemikiran seseorang, dia yakini sebagai fikrah yang hak, susah untuk dicabut. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat orang tadi militansinya sangat kuat, kencang begitu pembelaannya itu. Dan yang ketiga, pemikiran atau i'tiqad yang nyimpang tadi itu seringkalinya berbuat tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang sangat mengerikan yang bisa membahayakan pelakunya, bahkan masyarakatnya, bahkan bangsa dan negaranya. Dengan akibat pemikiran yang sangat mengerikan tadi dan i'tiqad yang menyimpang tadi. Itu rentetannya banyak, ucapannya juga demikian, akan muncul kata-kata yang ngawur, yang jauh menyimpang dari prinsip agama. Tindakannya pun juga demikian, tindakan-tindakan yang ngawur, bahkan seringkalinya anarkis. Paham? Dan ini khonafitina asyakumullah, terjadinya bukan zaman sekarang ini aja bid'ah pemikiran itu, sudah terjadi zamannya, di zaman dulu ketika itu. Sejarah munculnya yang namanya kebid'ahan khonafitina asyakumullah, insyaallah itu sudah banyak paham. Gitu kan ya? Hah? Munculnya kebid'ahan pada umat ini, penyimpangan-penyimpangan prinsip pada umat ini. Itu paham ya kawan. Pada munculnya yang namanya bid'ahnya khawarij, munculnya bid'ah yang namanya syiah, muncul lagi satu bid'ah qadariyah, disusul lagi dengan bid'ahnya murjiah, diteruskan dengan bid'ahnya jahmiyah, disusul lagi dengan bid'ahnya wahdatul wujud, ittihadiyah, hululiyah, sufiyah, muncul lagi bid'ah lagi yang lainnya lagi mu'tazilah, muncul lagi yang namanya syairah, asyariyah, kullabiyah, maturidiyah, karamiyah. Terus permunculan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dalam berbagai macam bab-bab i'tiqad yang ada. Dalam berbagai macam bab-bab i'tiqad yang ada. Demikian pula rahmatin azakumullah pada masa-masa akhir ini. Permunculan yang namanya bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Kelompok-kelompok yang menyimpang dari siratul mustaqim. Dan ini ternyata larinya pada pembahasan upaya untuk menghancurkan prinsip yang tadi saya bawakan. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip al-wala'u wal-bara'. Dan itu karena fitnah asyikumullah amat sangat membahayakan, dikarenakan kalau sesangga runtuh prinsip al-wala'u wal-bara' itu, runtuh yang namanya al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, maka runtuhlah semua yang namanya agama. Karena agama ini dibangun di atas dua prinsip tadi, amar ma'ruf dan nahi munkar. Agama itu dibangun di atas prinsip al-wala dan al-bara. Kalau kemudian ini yang digerogoti, ini yang mau dihancurkan, yang mau disirnakan, itu namanya upaya untuk mensirnakan agama dari asas. Nah, dan ini yang lagi marak-maraknya, santer-santernya, kenceng-kencengnya pada dekade akhir-akhir masa sekarang ini. Nah, dan di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang ada ini, khonakutina asakumullah, yang cukup kental dan cukup marak dalam upaya untuk menghancurkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini, ialah sebuah kelompok yang baru lahir kemarin. Perasaan saya lebih tua dari dia. Saya lebih tua dari dia insyaallah. Artinya itu saya baru saja lahir, belum lahir pemikiran seperti itu. Itu bahasa yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan bid'ahnya pemikiran tersebut. Baru muncul, baru nongol. Ana akbar minhu katanya mereka. Saya lebih tua daripada pemikiran ini. Artinya saya sudah lahir, belum nongol pemikiran ini. Baru muncul kemarin. Ya ini pemikiran bid'ah. Yang lagi marahnya kana mungkin azakumullah. Tamam, yang menyebutkan yang menyebutkan harakat da'awiyah, gerakan-gerakan dakwah di mana-mana. Tamam, menghebohkan pergerakan dakwah di Saudi-Arabia, menghebohkan pergerakan dakwah di Yaman, menghebohkan pergerakan dakwah yang di Syam, yang di Mesir, yang di mana-mana. Dan tidak kalah ramainya yang menghebohkan dunia persilatan dakwah di Indonesia ini. Ramai ya ikhwan. Dan ternyata ikhwan fillah azakumullah, setelah saya amat-amati dan saya perhatikan, ternyata dampaknya itu masih terasa sampai sekarang. Sampai sekarang. Walaupun kalau secara kelompok begitu sudah enggak ada yang mau, sudah enggak laku, sudah basi gitu. Ternyata secara fikrah, secara pemikiran masih bertebaran di mana-mana dan mengintip semua pihak dan siap untuk mencaplok semua orang. Dan siap untuk menggulung tikar prinsip amar ma'ruf nahi mungkar ada prinsip al-wala wal bara itu. Nah, kelompok ini khonafatina azakumullah sesungguhnya cukup luas cakupannya dan masing-masingnya memiliki kriteria dan sifatnya sendiri-sendiri. Ada yang kencang militan, ada yang loyo, tapi mereka semua terangkum dalam sebuah pemikiran yang namanya Qutbiyah. Tamam? Ini lebih umum. Tamam? Untuk pembahasan yang namanya Qutbiyah, ya khanabatina azakumullah, itu adalah pembahasan inti tema kita kali ini. Dan insyaAllah ta'ala akan kita ulas pembahasan itu lebih rinci lagi. Bagaimana sesungguhnya hakikat pemikiran Qutbiyah itu, bagaimana pecahan-pecahan yang ada, link-linknya, orang-orangnya, kemudian bagaimana fikrahnya masing-masing, fikrah yang ini bagaimana dampaknya, nih dampaknya apa, nih dampaknya apa, ini juga demikian, kemudian yang mana yang sedang marak di Indonesia ini, mana ya? Nah, barakallahu fiik, insya Allah teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Sekarang antum persiapan untuk sholat zuhur, tamam? Sekarang jam 12 lebih 20 menit. Persiapan dulu, didinginkan di otaknya sebelum masuk pada pembahasan yang merah ini. Insyaallah taala naktafi launa insyaallah subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.